نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة bentuk azan dan iqamah. Kayfiyatul azan wal iqamah, tata cara azan dan iqamah. Walahuma kayfiyatun waradat biha an-nususun nabawiyah. Dan untuk azan dan iqamah ada cara melafadzkannya yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdhurah. Di antaranya apa yang telah datang dari hadis Abi Mahdhurah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu bina adzan li nafsi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepadanya, faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Baik, ini adabnya Abu Mahdhurah. Wa ma syawatul iqamah fiha taqul Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qamatus shalah qamatus shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Bilal untuk أن يشفع الأذان, menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Baik, kecuali iqamah. Baik, kalau qamatus shalah, kalau qamatus shalah. Paham insyaallah ini? Baik, diduakan. Lainnya cuma satu. Allahu akbar, Allahu akbar kan empat. Barakallahu fikum, jadi dua. Kalau dianggap satu, Allahu akbar, Allahu akbar, kan dianggap satu. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, dua. Jadi kalau dia di qamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham barakallahu fikum ini? Kecuali iqamah, iqamah dua kali. Kada qamatus shalah, kada qamatus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Fatakunu kalimatul adhan marrataini marrataini. Maka kalimat-kalimat adhan itu dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, dan seterusnya. Dua kali. Wa kalimatul iqamah marratan. Dan adapun kalimat iqamah satu kali. Illa fi qawlihi qad qamatus shalah, kecuali qad qamatus shalah. Baik. Fa takunu marrataini lil hadith al madi. Fa hadhihi sifatul adhan wal iqamah al mustahabbah. Inna sifat adhan yang mustahab disunnahkan. Karena Bilalan kana yu'adhdhinu bihi hadaran wa safaran ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ma'ruf yang kita pakai. Tabarakallahu alaikum. Yang kita pakai ini pula yang dikumandangkan senantiasa oleh Bilal dalam kondisi hadar, mukim atau safar. Bersama dengan Rasulullah sampai meninggal dunia. Wa in rajjaha bil adhan aw athna al iqamah fala ba'sa. Wa in rajjah bil adhan aw athna bil iqamah fala ba'sa. Kalau dia menterjih azan maka tidak mengapa. Terjih itu catatan kaki di bawah, terjih di mana annahu yahfadhu sawtahu fi syahadataini thumma yu'iduhuma bi rafi' as-saut. Kama khajab Abu Daud, Jadi begini ceritanya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seterusnya barakallahu fiikum. Disebutkan dulu secara apa? Pelan. Tidak terdengar oleh orang-orang yang agak jauh, mungkin cuma yang dekat saja. Kemudian dia angkat suaranya untuk mengulanginya, namanya tarji', namanya barakallahu fiikum. Tidak mengapa. Dalam adzan dan akhirnya iqamah dijadikan dua-dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash-shalah, hayya 'alash-shalah. Nasrukum barakallahu fiikum. Fala ba'sa li'annahu min al-ikhtilafil mubah. Barakallahu fiikum, ini termasuk perkara yang ikhtilafil mubah. Barakallahu fiikum, karena masing-masing ada dalilnya. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan terkadang boleh ini, boleh ini. Barakallahu fiikum. Terkadang dikumandangkan cara yang seperti ini atau cara yang seperti ini, supaya tidak terlupakan sunnah Rasulullah SAW. Seakan-akan tidak ada yang lainnya kecuali yang masyhur. Padahal juga pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW yang lainnya. Baik. Wisab wa yaqula fi adani subh ba'da hiya as-salat, as-salatu khairu minan naum. Dan disunnahkan untuk diucapkan barakallahu fikum di adzan subuh setelah hayya 'alal falah, ucapan as-salatu khairu minan naum marratain wa kali. Lima rawa Abu Mahdzurah anna Rasulullah SAW qala lahu in kana fi adani subhi kulta as-salatu khairu minan naum. Khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Baik. Apakah salatu khairu minan naum dibaca di adzan yang pertama atau dibaca di adzan yang kedua? Ala khilafin baina ulama. Barakallahu fikum. Al-masalatul khamisah, masalah yang kelima. Ma yaqulu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang harus diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan apa yang harus dilakukan dari doa setelahnya. Jadi kalau ada dikumandangkan azan, semestinya pembicaraan atau aktivitas dihentikan untuk mengikuti azan. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qala imam faqulu mithlahu. Baik. Kalau kalau muadzin mengatakan sesuatu, maka qulu mithlama yaqulu muadzin, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Baik, apa yang dia dengar barakallahu fikum. Baik, karena nasnya begini, idza sami'tum nida faqul mithlama yaqul muadzin. Kalau kalian dengar, baik, imma tidak mendengar karena memang tidak mendengar sama sekali, seperti misalnya mikrofonnya mati, tahu-tahu muncul ke sana tinggal separuh adzan, atau mungkin dia tidak sadar dia ngobrol, tahu-tahu astagfirullah adzan. Barakallahu fikum. Pada hari masa dia mendengar, itulah dia menjawabnya. Baik. Lihat dia itu. Yustabu liman sami'al adzan ayyakula mithla ma yaqulu muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengarkan adzan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Baik. Jindak ngobrol. Baik. Aktivitas mestinya dihentikan. Li hadits Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Kata Rasulullah, kalau kalian mendengar panggilan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fil hay'alataini. Illa fil hay'alataini. Kecuali pada dua ucapan hay'alah. Ini hayya 'ala shalah dengan hayya 'alal falah. Fayushra'u li sami'il adhan ayyakula la hawla wa la quwata illa billah. Maka bagi orang yang mendengarkannya, bukan mengatakan hayya 'ala shalah juga atau hayya 'alal falah, tapi dia mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. orang awam mungkin karena keawamannya tidak tahu ilmunya ini, jadi ya disebutkan semuanya. Hayyala shalah, hayyala shalah juga. Hayyala falah, hayyala falah juga yang diucapkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali di dua hayalataini disyariatkan untuk dikumandangkan diucapkan la haula wala quwata illa billah. Akibat qaul muadzin hayyala shalah wa kadza akibat qaul hayyala falah. Li hadits Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala fi dzalika, sesuai dengan hadits Umar radhiyallahu ta'ala. Wa idza qala muadzin fi salati subhi hayya as-salatu khairun min an-naum fa innal mustami' yaqulu mithlahu wa la yusannu dzalika illa al-iqamah. Baik, kalau muadzin mengatakan as-salatu khairun min an-naum, kita juga mengatakan as-salatu khairun min an-naum. Adapun iqamah tidak ada yang diucapkan oleh yang mendengarkannya, barakallahu fikum. Paham? Baik. Cuma muadzin yang mengumandangkan iqamah, tidak perlu kita mengikutinya. Kemudian barakallahu fikum, tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqul, kemudian setelah mendengarkan azan, salawat dulu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam baru doa. Baik, sebagian orang langsung doa. Padahal sunnahnya salawat dulu. Baik. Salat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dibaca dengan doa azan setelahnya. Barakallahu fiik. Biasa muadzin, baik. Mereka yang disunnahkan barakallahu fiikum berdoa setelah azan ini adalah orang yang mendengar. Barakallahu fiikum. Tapi bukan untuk muadzin. Biasanya muadzin yang memperdengar. Tapi memperdengarkan apa doanya. Setelah dia apa? Setelah dia adzan. Allahumma Allahu Akbar la ilaha illallah. Allahumma rabbah sidara kita mati. Wassalatu wassalamu ati Muhammadin wasir. Masih di mikrofon itu barakallahu fikum. Masih dengar suara. Barakallahu fikum. Yang diperintahkan untuk membaca doa ini dan salawat ini adalah orang yang mendengar, barakallahu fikum, bukan muadzinnya. Baik, karena Rasulullah mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu muadzin tsumma kemudian yusalli an-nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatu al-qa'imati ati Muhammadin al-wasilah wal farilah wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi. Baik, keawaman orang-orang barakallahu fikum yang menjadikan mereka terkadang menyelisihi menyelisihi apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh seperti ini, alangkah baiknya juga kalau diadakan pencerahan di khutbah khutbah Jumat. Sayangnya barakallahu fikum di khutbah khutbah Jumat pencerahan-pencerahan untuk hal yang seperti ini tidak ada. Baik. Tentang masalah shaf, tentang masalah wudu, tentang masalah yang mungkin agak remeh oleh orang. Baik. Pembicaranya masalah-masalah yang tinggi-tinggi barakallahu fikum. Padahal yang baik, sepele-sepele ini yang kesehariannya kita lakukan. Seandainya kita bahas kemudian orang mengikutinya dengan baik, masya Allah. Baik. Masalah merapatkan shaf saja. Baik. Itu sudah luar biasa seandainya kita ceramahkan dan kita khutbahkan keutamaannya, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tentunya didahului dengan apa mukaddimah mukaddimah sebagai seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah, sunnah beliau, ajaran beliau. Nah, barulah kita masukkan masalah ini. Baik, agar supaya masyarakat cepat dan mudah. Oh begitu, kalau begitu berarti harus berarti. Baik. Ancaman-ancaman Rasulullah SAW. Sawusufakum atusawiyanna sufakum wa liyukhalifannallahu baina wujuhikum. Ini ancaman. Berarti bukan cuma sekedar perintah begitu saja. Barakallahu fikum, untuk merapatkan shaf dan meluruskannya. Karena diancam oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak melakukannya. Ini sebagai contoh barakallahu fikum. Ini karena keawaman dan ketidaktahuan sehingga menyelisihi syariat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai azan, kita pas azan kita sebagai orang yang mendengarkan azan tentunya meninggalkan aktivitas, apalagi berbincang-bincang. Laula tarkuhu. Laula tarkuhu. Tapi hendaknya dia mendengarkan azan dan menjawabnya. Kemudian setelah itu salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia barakallahu fikum berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tam. Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wah, ajakan ini, seruan ini yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilata wal fadilah. Al-wasilata wal fadilah. Waba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, dan tetapkanlah dia di posisi yang mahmud, maqaman mahmud alladhi wa'adtahu, yang kau telah janjikan untuknya. Maqaman mahmudan di sini adalah hari kiamat nanti, syafa'atul kubra. Syafa'atul kubra yang barakallahu fikum dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh manusia pada saat itu memujinya, maka dikatakan maqaman mahmuda, karena seluruh manusia memujinya. Baik. Kita tidak bisa barakallahu fikum melarang orang yang mau mengangkat tangannya, tapi kita tidak melihat nas yang sharih tentang mengangkat tangan. Wailah, mengangkat tangan termasuk sunnah. Barakallahu fikum min adabi du'a, mengangkat tangan. Kalau dia mengangkat tangan silakan, kalau tidak juga enggak. Baik. Karena keumuman doa, barakallahu fikum, keumuman doa termasuk sunnahnya adalah mengangkat tangan. Tapi kalau tidak angkat tangan pun tidak. Barakallahu. Kita ajukan sampai sini, barakallahu. Insyaallah. Tapi azan yang ma'ruf di sini, yang disampaikan di sini cuma azan yang ma'ruf, hampir di mana-mana ini yang kita dengar, azan yang masyhur, barakallahu. Tapi kalau sekali-kali dilakukan terjir dan juga dengan adan dengan iqamah yang barakallahu fikum tasmiyah diulangi dua kali marratain, maka tidak mengapa sesekali sesekali dilakukan oleh muadzin barakallahu fikum untuk mengingatkan jamaah bahwa di sana ada sunnah. Sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang boleh dilakukan, sehingga tidak ada pengingkaran ketika suatu saat ketika mendengarkan kukain lain lagi nampi azan ini dia loh. Jadi kita sudah tahu, oh memang ada barakallahu fikum, sehingga kita tidak buta. Taib, dan jangan kita sikapnya sama seperti orang awam. Taib, artinya setiap ada sesuatu yang baru langsung dicap aliran apa ini dia. Nah, barakallahu fikum. Kita harus apa namanya ilmiah. Tapi walaupun baru mungkin barakallahu fikum menurut kita, tapi kalau memang ada dalilnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, bukan mungkin ilmunya kita belum sampai ke sana, barakallahu fikum. Seperti misalnya sholat sambil memakai sandal atau sepatu, sesuatu yang gharib di tengah-tengah umat. Bahkan mungkin kalau kita memakainya dicap oleh aliran sesat lah, apa macam-macam. Baik. Kalau Rasul mengatakan salu fi ni'alikum, salatlah kalian dengan memakai sendal-sendal kalian. Tapi karena ketidaktahuan umat, maka ketika ada orang melakukan salat seperti ini dianggap sesuatu yang sangat aneh. Baik. Bahkan boleh jadi yang memperolok-olokkannya. Baik, padahalnya sebagai satu bentuk, satu wujud keringanan untuk umat ini. Di kondisi-kondisi tertentu orang mesti apa, memakai sendal, memakai sepatu. Para tentara kasihan kalau setiap mau sholat dia copot adanya. Hatta membasuh khufain juga di tempat kita ini, wilayah kita ini suatu yang sangat jarang barakallahu fi. Ya, kaya kawam. Jangankan yang masalah-masalah ini sholat saja mereka tidak sholat. Kalau itu mau ringkasnya begitu ceritanya, sholat saja mereka tidak sholat, apalagi kalau cerita membasuh khufain. Apalagi cerita sholat sambil memakai sendal. La haula illa billah. Ala kulli hal barakallahu fikum. Kita sampaikan apa yang kita dapat ilmunya dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Ila hunna subhanakallahumma wa bihamdika.